pengen diberebet muncrat. Kata ini tanda bengsrat. Demplon. Demplon. Mimiti na hese percaya. Diraku make daleku. Jajaka sakitu kecena. Insinyur dan raja kaya. Rumah sang kurinti kampung. Randa gunung bau. Dagang tomalak lila lila jadi kapikir nak naon cep insinyur mani muir meren eta pedah kuring eplok cendol kerbahen nol bari moy siga dodol kajen gelar kuring randa kahormatan 100% terjaga. Pikiranan atuh jana kembang tea. Insinyur jeng raja kaya rumah sah kuring di kampung randa gunung bau lisu randa bengsa bari malarat hirup gegumantung kana dagang tomah lila lila jadi kapikir nak kuna oncap insinyur manik muir. Meren eta pedah kuring epok cendol gerbahen nol barik moy siga dodol kajen gelar kuring randa kahormatan 100% terjaga asik akal pencet insinyur kabita pikiranan atuh canda kembang teh pasuk.